Ya betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, akan tapi dia tidak mendapati kebaikan tersebut, salah jalan. Walhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk berada di jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, dan kita berusaha terus untuk mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Nah, ini ada orang yang dia menyimpang dari jalannya yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam, akan tetapi dia tidak merasa, karena dia memang menginginkan dengannya itu kebaikan, akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Orang yang seperti ini, tidak boleh diikuti penyimpangannya, karena dia termasuk orang yang celaka. Meskipun dia menginginkan kebaikan dari jalan tersebut yang dia tempuh, dari penyimpangan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keadaan yang pertama, yang memang dia inginkan kebaikan, akan tapi dia salah di dalam menempuh jalannya. Dan ini tentunya banyak terjadi pada kaum muslimin. Ya, mereka sudah berusaha inginkan kebaikan, akan tetapi mereka salah di dalam menempuh jalan tersebut. Salah memahami dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yang memang orang yang menyimpang tersebut adalah yang anidun, ya, orang yang menentang kebenaran. Ya, dia sejatinya paham, tahu kalau itu adalah kebenaran, akan tapi dia menentangnya dan menentang orang-orang yang sebelumnya dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan beliau mengatakan orang ini adalah setan yang jahat, yang jelek. Dan wajib bagi setiap orang yang mengetahui kesalahannya untuk memperingatkan umat darinya. Agar umat tidak terjatuh di dalam kesalahan yang sama dengan orang tersebut. Nah, kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kamu. Ini doa dari beliau. Nah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala untuk kaum muslimin, yang mempelajari kitab ini. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, annahu la yatimmu islama abdin hatta yakuna muttabian musaddiqan wa musalliman. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, bahwasannya tidak sempurna keislaman seorang hamba, kata beliau rahimallahu ta'ala, sampai dia mengikuti, membenarkan, dan tunduk patuh, berserah diri. Musaliman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menentangnya. Dan demikianlah keadaan seorang muslim, seorang mukmin, ketika telah datang pada dia dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengikuti, dia membenarkan, dia menerima, tunduk dan patuh tanpa ada penentangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keadaan kaum mukminin. Innamakana, sesungguhnya hanyalah, kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan qaulal mukminin, ucapan seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, apabila datang 6 ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, datang sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kalau mereka diseru untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, liyahkuma bainahum, nah, untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagai hukum, hakim, pemberi keputusan di antara mereka. Naam. An yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka hendaknya mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Ya. Kami mendengar dan kami taat. Kalau sudah jelas dalilnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka jangan lagi kita mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kan. Jangan. Hendaknya mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Dan inilah orang-orang yang mereka ketika mendengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan suatu hukum dalam suatu permasalahan misalnya, nah, hendaknya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu dia, dia lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau demikian keadaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, faula wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti inilah, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau rahimahullah ta'ala, Imam Al-Barbahari mengatakan, tidak sempurna keimanan seseorang, tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia mengikuti, membenarkan, tunduk dan patuh, nah, terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, di surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak pantas, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin, demikian pula bagi seorang mukminah, idza qada Allahu wa rasuluhu amran, apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu hukum di dalam permasalahan agama ini, enggak boleh bagi seorang mukmin, enggak boleh pula bagi seorang mukminah, untuk dia mengatakan tapi kan, tapi. Nah, nggak boleh. Tidak pantas, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh bagi seorang mukmin, tidak boleh pula bagi seorang mukminah apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum di dalam permasalahan agama ini, kemudian dia lebih memilih urusan-urusan mereka sendiri, kepentingan-kepentingan mereka yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan mengabaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, waliyallahu. Nah, lebih memilih urusannya sendiri, lebih mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, enggak pantas, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi setiap mukmin dan mukminah tatkala Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan, Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu urusan, enggak boleh dan enggak pantas bagi mereka untuk lebih memilih perkara mereka sendiri, urusan mereka sendiri. Kemudian Allah menyambung ayat dan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, menyelisih apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, yang jelas-jelas sesat. Nah, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bagaimana hendaknya seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin dan mukminah mereka bersikap. Nah, mereka menyikapi kitabullah dan mereka menyikapi sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada kata-kata tapi, tapi kan misalkan, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Karena apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, nah, merupakan perkara yang wajib diikuti oleh setiap mukmin dan setiap mukminah. Tidak ada lagi tawar-menawar bagi mereka. Yang ada adalah sami'na wa ata'na, mendengar dan mengikuti. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakunahu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad kadzdzabahum. Dan barang siapa yang menyangka bahwasannya ada suatu permasalahan di dalam perkara agama Islam ini, dalam urusan agama ini, yang belum sempurna sepeninggalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain, sepeninggal para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, faqad kadzdzabahum, sungguh mereka telah mendustakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim, dan cukuplah apa yang mereka lakukan tersebut sebagai tindakan penyelisihan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, penyimpangan terhadap jalan mereka, dan sebagai celaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa huwa mubtaji'un dhalun, dan dia sebagai seorang mubtadi' yang sesat, ahlu bid'ah yang sesat. mudhillun, yang juga sekaligus menyesatkan. Sudahlah sesat kemudian menyesatkan umat manusia. Muhditun fil islami ma laisa fih, dia termasuk orang yang mengada-adakan di dalam urusan agama Islam ini yang tidak ada nah petunjuknya di dalam Islam. Nah, kita tahu membuat atau mengada-adakan di dalam Islam suatu permasalahan ini merupakan perkara yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilarang di dalam Islam. Islam ini sudah sempurna. Maka sesuatu yang telah sempurna tidak lagi butuh penambahan-penambahan, enggak butuh. Tidak lagi butuh terhadap pengurangan-pengurangan, enggak butuh lagi. Sesuatu yang masih butuh ditambah-tambah, ini menunjukkan sesuatu belum sempurna. Sesuatu yang masih butuh untuk dikurang-kurangi, demikian pula dia tidak sempurna. Kalau kita telah meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, maka tidak perlu ada lagi penambahan di dalam agama ini. Tidak perlu ada lagi pengurangan di dalam agama ini. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kita nah mungkin sama-sama menghafalnya, mengetahuinya. Nah, di mana Allah berfirman pada hari ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Sudah sempurna. Nah, dan ini diyakini oleh setiap muslim, setiap mukmin. Demikian pula setiap muslimah, setiap mukminah meyakini tentang kebenaran ayat ini. Lantas mengapa kita masih mengada-adakan, membuat-buat tambah-tambahan, menambah-nambahi di dalam agama ini sesuatu yang tidak ada di dalamnya? Apakah kita menganggap bahwasannya nah, ayat ini tidak benar? Allah mengatakan ayat di dalam ayat ini agama ini telah sempurna. Kemudian kita meyakini bahwasannya belum sempurna sehingga kita menambah-nambahnya ataukah mengurang-uranginya. Nah, yang demikian ini tidak dibenarkan di dalam syariat ini. Sesuatu yang sudah sempurna maka tidak membutuhkan lagi yang namanya penambahan ataupun pengurangan. Nah, wa'lam rahimakallahu annahu laisa fi sunnati qiyasun wala yudrabu lahal amsal wala tuttaba'u fiha al-ahwa wa innama huwa tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila kaif. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu, bahwasannya tidak ada kias di dalam sunnah. Nah, wala yudrabulah al-amsal, dan tidak ada yang sebanding dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibandingkan sunnah Nabi dengan sesuatu yang lain, dengan pendapat manusia siapapun dia. Nah, tidak boleh kita menyamakan, membandingkan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi antara Al-Qur'an dengan perkataan manusia, perkataan selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tidak boleh. Tidak ada yang sebanding. Wala tuttaba'u fihal ahwa, dan tidak boleh hawa nafsu diikuti. Nah, dalam permasalahan agama ini, wa inna ma huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifa. Yang benar adalah seorang membenarkan athar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya bagaimana ini. Bertanya bagaimana tentang permasalahan agama ini. Naam, ada yang diperbolehkan kalau misalkan kita mendapati suatu hadis tentang masalah permasalahan ibadah yang kita tidak memahaminya, maka boleh bagi kita untuk bertanya bagaimana kaifiah ibadah ini. Akan tapi ada permasalahan-permasalahan yang tidak boleh kita bertanya bagaimananya. Seperti misalkan permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'ars, bersemayam di atas 'ars. Ada ayat yang berbunyi demikian. Lalu kita bertanya, bagaimana sih istiwanya Allah itu? Apakah begini dan begitu dan ini dan itu? Yang demikian inilah yang tidak diperbolehkan. Berkenaan tentang nama-nama, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita biarkan berjalan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'ars, bersemayam di atas 'ars, maka kita yakini Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'ars. Lalu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang tahu. Istiwa perkara yang maklum, kalau dinamakan istiwa ya bersemayam. Ya bersemayamnya bagaimana, tidak ada yang tahu karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Akan tapi makna istiwa dipahami. Maknanya apa? Bersemayam. Dalam bahasa kita. Orang Arab ketika disebutkan istiwa, mereka paham bahwa istiwa. Ya. Akan tetapi bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Dan jangan disamakan istiwanya Allah Subhanahu wa taala dengan istiwanya makhluk, beda. Kemudian kalau disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan, atau disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, jangan lantas kita berpikir bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala sama dengan tangan makhluk, sama dengan tangan kita, jangan. Atau kita bertanya, lalu bagaimana? Seperti apa tangannya Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa penglihatan Allah Subhanahu wa taala? Jangan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kalau disebutkan Allah memiliki tangan misalkan. Ya sudah, kita yakin Allah memiliki tangan. Tapi bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu bagaimananya. Jangan lantas kita mengatakan sama dengan makhluk, tidak. Makhluk dengan makhluk saja berbeda. Manusia memiliki tangan. Kera juga memiliki tangan, monyet memiliki tangan. Iya. Apakah sama tangan manusia dengan tangan monyet misalkan? beda. Manusia memiliki kaki, misalkan binatang juga memiliki kaki, sapi punya kaki. Apakah lantas kita mengatakan kaki manusia sama dengan kaki sapi? Beda. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang menciptakan makhluk, menciptakan seluruh alam semesta ini, tentu tidak bisa kita menyamakan nam sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, ketika disebutkan tangan, ya paham tangan ya tangan. Sebutkan pendengaran ya pendengaran, penglihatan ya penglihatan. Manusia paham itu. Nah, akan tetapi tentu tidak sama antara tangan Allah Subhanahu wa taala dan tangan makhluk. Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah didatangi oleh seorang. Orang tersebut mengatakan, "Wahai Imam Malik, bukankan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa?" Dia menyebutkan dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya menyebutkan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'arsy. Fa kaifa istawa? Naam. Terus dia mengatakan, "Lalu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala?" Al-Imam Malik memahami orang ini sebetulnya dia bertanya bukan ingin mencari kebenaran, bukan karena tidak tahu. Dia tahu, dia ingin mendebat saja. Karena dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Nah, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, "Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun." Kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa itu perkara yang maklum, perkara yang dipahami, diketahui. Kalau disebutkan istiwa, orang Arab paham. Kita juga kalau disebutkan bersemayam ya paham. Nah, tapi bagaimana wal kaifu majhulun, dan bagaimananya yang kamu tanyakan itu, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, ini majhul. Tidak ada yang mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa, karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, akan tetapi wal imanu bihi wajibun, akan tetapi mengimani tentang permasalahan istiwa ini adalah perkara yang wajib, dikarenakan telah datang nas dalil dari kitabullah. Nah, wajib mengimaninya. Wasu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang bid'ah, dikarenakan tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendengar firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apakah lantas mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana istiwanya Allah?" Tidak. Tidak ada mereka yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan istiwa tersebut. Mereka mendengar, mengetahui ayat tersebut, mereka mengimaninya. Selesai. Nah, Allah istiwa, ya sudah istiwa. Nah, bagaimananya enggak ada yang tahu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Nah, makanya bertanya tentang permasalahan itu adalah bid'ah, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian beliau memerintahkan murid-muridnya untuk mengusir orang tersebut, mengeluarkan dia dari majelis beliau. Karena tujuannya apa? Untuk menimbulkan keraguan-keraguan di hati kaum muslimin terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, yang wajib bagi kita tentang di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah membiarkan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hadis-hadis yang datang dalam permasalahan ini berjalan sebagaimana mestinya, tanpa membagaimananya, membagaimanakan, tanpa merubah-rubahnya. Nah, diimani sebagaimana datangnya. Nah, wala syarhan wala yukol lima wa kaifa. Ya, yang wajib bagi seorang muslim, orang mukmin, untuk membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW tanpa membagaimanakannya di dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, dan tidak enam membutuhkan syarah, penjelasan-penjelasan, oh begini, oh begitu. Nah, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah yang kita imani dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula, dan tidak boleh pula dikatakan bagaimana, kenapa dan bagaimana. Nah, wal kalamu wal husumatu wal sijatu wal mira'i muhtadun wal mira'u muhtadun. Nah, berbicara, berdebat, berbantah-bantahan di dalam permasalahan ini merupakan perkara yang bid'ah. Yang jauh syakka fi qalb, yang mana perbuatan tersebut hanya akan memberikan keraguan-keraguan di dalam hati seseorang, menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati seseorang terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Wa in asaba sahibul haqqo wa sunnata, meskipun pelakunya itu berada di atas kebenaran, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi berdebat di dalam permasalahan agama ini ya merupakan perkara yang tercela. Nah, para ulama mereka menghindari perdebatan-perdebatan nah di dalam permasalahan agama ini, dikarenakan meskipun kita berada di atas al-haq, di atas kebenaran, kemudian kita berdebat dengan seorang, nah ini akan menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang tadinya sudah kita yakin. Nah, sepantasnya lah bagi seorang muslim maupun muslimah, seorang mukmin maupun seorang mukminah, untuk mereka menghindari perdebatan-perdebatan di dalam permasalahan agama ini. Ketika kita sudah yakin terhadap suatu permasalahan di dalam agama ini dengan dalil-dalil yang ada, maka tidak perlu lagi diperdebatkan. Nah, wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Kalau ada yang benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan kita kembali kepada al-haq. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.